muka yang tak berdosa. Kipul, kipul, kipul, kipul, orang pikir benar adanya. Sayang, sayang, sayang, sayang, cuma bisa-bisa jempol belaka. Ya, ya, ya, penjual mimpi sering obral janji. Ya, ya, ya, penjual mimpi suka ingkar janji. Sering ingkar janji. Blah blah blah, blah blah blah.